السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أو مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan anugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas topik as-siwak, topik yang berhubungan dengan siwak. Maksud dengan siwak di sini, siwak bisa berarti dengan dua. Yang pertama perbuatan membersihkan gigi, yang kedua adalah alat yang dipakai untuk membersihkan gigi yang berasal dari urat pohon arak. Yang dimaksud dengan sunnah memakai siwak itu adalah yaitu sunnah dalam perbuatannya, yaitu perbuatan membersihkan gigi, yaitu dengan pakai sikat gigi yang sekarang ada atau sesuatu yang lain yang bisa membersihkan gigi kita, menghilangkan kuningnya, itu adalah sudah termasuk dalam makna siwak. Pada pagi ini kita akan mencoba untuk mempelajari atau membaca hadis-hadis yang dicantumkan di dalam pembahasan siwak ini oleh Imam Muslim. Hadis nomor 588. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala haddathana Qutaybah ibn Sa'id wa Amr an-Naqid wa Zuhair ibn Harb qalu haddathana Sufyan عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على المؤمنين. وفي حديث الزهير عن على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kalaulah tidak memberatkan kepada orang-orang mukmin. Dalam hadis Zuhair mengatakan, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Sungguh aku telah perintahkan mereka untuk bersiwak, yakni untuk membersihkan giginya, inda kulli salatin, setiap saat untuk mengerjakan salat. Hadis ini menunjukkan kepada kita, fihi dalilun ala anna siwak laisa biwajib. Ini menunjukkan bahwa bersiwak itu bukanlah wajib. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i dia mengatakan, "Law kana wajiban la amarahum bihi syaqqa aw lam yashuq." Kalau seandainya itu adalah wajib, pastilah Nabi memerintahkan mereka, baik memberatkan mereka atau tidak memberatkan kepada mereka, maka tetap harus dilaksanakan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkannya, kalaulah tidak memberatkan. Ya, kalaulah tidak memberatkan. Ini menunjukkan menunjukkan bahwa ini bukanlah bersifat wajib. Tapi apa yang telah kita sebutkan sebelumnya, kita pelajari bahwa ini adalah sunnah mustahabbah, dianjurkan, ya, dan malahan itu adalah bagian dari fitrah. Dan di dalam hadis ini juga wa fihi dalilun ala jawazil ijtihad lin nabi fi ma lam yarid fihi nassun min Allah. Di sini dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya nabi berijtihad pada perkara-perkara yang tidak ada nas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi bayanu ma kana 'alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam min ar-rifqi bi ummatihi. Dalam hadis ini juga terdapat sifat kasih sayang nabi kepada umatnya. Dari mana kita dapatkan? Yaitu nabi tidak mau membebankan umatnya. Wa fi dalilun ala fadilati siwak 'inda kulli salatin. Dalam hadis ini terdapat dalil keutamaan bersiwak pada saat ingin salat. Kita telah mempelajari sebelumnya waktu-waktu yang dianjurkan untuk bersiwak. Ya. Di antaranya adalah waktu mau sholat, di waktu ingin berwudu, berarti di waktu ingin sholat dan waktu ingin berwudu berbeda. Ya. Di waktu ingin berwudu atau bersuci, baik dengan air maupun dengan tanah, yaitu baik dengan berwudu atau bertayamum. Sebelum sholat berarti sebelum takbir, maka alat yang pas kita pakai adalah yaitu urat dari pohon arak, yaitu siwak yang kita ketahui, ya, karena sangat praktis sekali. Begitu juga dengan waktu-waktu yang lain, yaitu di waktu kita ingin membaca Al-Quran, ketika kita terbangun dari tidur, dan seterusnya yang telah kita pelajari sebelumnya. Baik. Hadis yang berikutnya, 589. Haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala, qala haddatsana ibn Bishrin, an Mis'ar, an al-Miqdam ibn Shuraih, an abihi qala sa'altu Aisyata, qultu bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baytah, qalat bis-siwak. Dengan sanadnya dari Miqdad bin Shuraih, dari bapaknya yakni Shuraih, bertanya kepada Aisyah, aku bertanya kepada Aisyah, aku katakan, dengan apa sesuatu yang Nabi melakukan, ya, yang diawali oleh Nabi, ya, apa sesuatu yang diawali oleh Nabi ketika dia masuk ke dalam rumahnya? Ini sebelum masuk ke dalam rumah itu apa yang dilakukan oleh Nabi sebelumnya? Kata Aisyah, qalat bisiwak, dia lakukan yang pertama, ya, dia bersiwak. Jadi sebelum dia mengetuk pintu, dia bersiwak dulu, ya, kemudian baru mengetuk pintu dan bersalam dan masuk ke dalam rumah, ya, ke rumahnya. Dan ini adalah waktu yang dianjurkan juga, dan ini yang sangat praktis itu adalah siwak lagi. Ya, enggak mungkin kita membawa sikat gigi dan odol kemana-mana. Ya. Tapi dengan siwak, subhanallah, sangat praktis. Ya. Dan di sini kita melihat bahwa Nabi adalah orang yang selalu menjaga kebersihan. Ya. فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره والله أعلم. Imam Nawawi dia mengatakan di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita kejelasan atau penjelasan keutamaan siwak di seluruh waktu, kapanpun. Ya. Dan syiddatul ihtimamu bihi, syiddatul ihtimami bihi, yakni begitu perhatian dengan siwak ini. Ya. Kemudian wa tikraruhu atau wa tikrarihi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengulang-ulangi siwak. Nah, kalau begitu ya, termasuk di waktu berpuasa pun berarti Nabi tetap bersiwak. Karena setiap Nabi kali masuk masjid ke rumahnya, baik dia berpuasa atau tidak berpuasa, diawali dengan bersiwak. Nah, jadi kalau kita pakai siwak itu mudah, masya Allah, bisa menjalankannya. Kita melihat terkadang, ya, sebelum orang sholat ada gosok-gosok dulu, gitu. Itu sunnah. Dia mau berbicara dengan Rabb-nya. Ya. Kemudian ketika dia mau masuk rumahnya, dia bersiwak dulu. Nah, ini ya perlu ada alat siwak, itu yang dinamakan dengan siwak. Baik. Kemudian hadis 590. Wa haddatsani Abu Bakar ibnu Nafi' al-Abdi wa la haddatsana Abdul Rahman an Sufyan an al-Maqdad bin Shuraih an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bis-siwak. Hadis 590 dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia masuk ke rumahnya, dia memulai dengan siwak. Dan hadis ini memperkuat hadis sebelumnya. Hadis 591. Haddatsana Yahya bin Habib Al-Harithi qala haddatsana Hamad bin Zaid an Ghailan wa huwa ibn Jarir Al-Ma'wali an Abi Burdah an Abi Musa qala dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam وَتَرْفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ. Dengan sanadnya kepada Abi Musa Al-Ash'ari, bahwasanya dia berkata, aku masuk kepada Nabi, yakni mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara ujung dari siwaknya di lidahnya. Ya, berarti sebagaimana kita sebutkan sebelumnya juga, ya, menyiwaknya gigi adalah dengan horizontal, ya, dan kemudian tidak vertikal, sebab disebutkan bisa melukai daging gusinya, ya. Nah, kemudian juga di ujung lidah juga dibersihkan atau dilewatkan siwaknya. Taib. Hadis 592. Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Husain an Husain an Abi Wa'il an Hudzaifah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala liyatahajjada yashusu fahu bis-siwak. Dari Hudzaifah dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin bertahajud. Apa arti tahajud? Tahajjad. Tahajjada asalnya adalah hajada. Hajada artinya adalah naum. Naam, tidur. Dia memakai wazan tafa'ada adalah bermakna tahajjada idza kharaja minal juhud minal wujud, tahajjada idza kharaja minal wujud, yakni tahajjada apabila dia keluar dari wujud, yakni dari tidur, ya, dari tidur. Nah, maka wa huwa naum, yaitu dia tidur untuk wa huwa naum, yaitu keluar dari tidurnya untuk apa? Untuk mengerjakan sholat. Ya, sama dengan kata-kata hanatha, yaitu berdosa, atau athama, berdosa. Ta'athama bukan berbuat dosa, tetapi keluar dari dosa, menjauhi dosa. Nah, orang yang dinamakan tahajjad, ya, tahajjada berarti dia bangun dari tidurnya untuk sholat. Ya. Nah, kalau ada orang mengatakan sholat tahajud itu harus tidur dulu, kalau yang dinamakan dengan sholat tahajud itu adalah sholatul lail, sholat malam, tidak harus tidur dulu. Tapi kenapa dinamakan dengan sholat malam itu terkadang adalah tahajud? Karena pada dasarnya mereka adalah sholat bangun dari tidurnya. Karena sholat yang terbaik itu adalah sepertiga malam terakhir. Ya. Dalam surat sajadah, ya, apa? Tatajafa junubuhum 'anil madhaji'. Tatajafa junubuhum, yakni jauh sisi-sisi mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Yakni berarti dia bangun. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan tahajjad, berarti dia bangun dari tidurnya untuk mengerjakan sholat. Kalau ada orang mengatakan sholat tahajud itu setelah bangun tidur, dari sisi makna dari tahajjad itu betul. Tapi tidak mesti ketika seorang ingin sholat malam, kapanpun dia dari sholat malam, tidak mesti kalau seandainya dia sedang berbangun, tidur sedikit dulu baru dia sholat lagi, tidak mesti, tidak ada syaratnya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia bangun untuk mengerjakan sholat pada malam hari setelah tidurnya, yashu sufahu bis siwak ay dallakal asnan, dia gosok giginya, bis siwak ardan, ya, dia gosok giginya dengan siwak secara horizontal, ya, ufuqi atau ardi, ardan. Ada yang mengatakan yashusu ma'nahu al-ghusl. Al-ghusl, ya. Yashusu ma'nahu al-ghusl, yakni membersihkan, membasuh. Ada lagi yang mengatakan tanqiyah, yaitu membersihkan. Ada lagi yang mengatakan adalah hik, yakni menggarut, ya. Baik. Hadis 593. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir an Mansur ha wa haddatsana Ibnu Umair qala haddatsana Abi wa Abu Muawiyah an Al-Amash kilahuma an Abi Wa'il an Hudzaifah قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد. Dengan sanad yang lain sampai kepada Amash, sampai kepada Wa'il, kemudian dari Hudzaifah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia bangun dari malam hari, kalau seandainya terbangun bimithlihi dengan lafaz yang sebelumnya, walam yaqulu liyatahajjad, tidak ada disebutkan, dicantumkan liyatahajjad, untuk bertahajud. ya. Maka begitu juga kalau seandainya terbangun pada malam hari, ini lebih umum. Bangun pada malam hari, beliau pun membersihkan giginya. Yasufahu bisiwak. Dia bersihkan ya mulutnya dengan memakai siwak. Ya, kalau kita lihat hikmahnya bahwa mulut kita apabila lama tertutup dia berubah aromanya. Maka dengan membersihkan gigi itu dengan siwak akan menghilangkan aroma mulut yang tidak sedap. Hadis 594, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar qala haddatsana Abdurrahman qala hadana Sufyan an Mansur wa Husain wa A'mash an Wa'il an Hudzaifah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min al-lail yashusu fahu bis-siwak. Dengan sanadnya pada Hudzaifah sallallahu alaihi wasallam apabila dia bangun dari malam hari maka dia menggosokkan siwak ke mulutnya. Yang dimaksud ke mulut itu adalah ke gigi-giginya. Kemudian hadis 595, haddatsana Abdullah haddatsana Abdu ibn Humaid qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Ismail ibn Muslim qala haddatsana Abu al-Mutawakkil أن ابن عباس حدثه أنه بات عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. Dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas menceritakan Abu Mutawakkil bahwa dia bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabiullah bangkit dari tidurnya min akhiril lail, di akhir malam. Fa kharaja fa nadhara fis sama. Dia keluar dari rumah, dia lihat ke langit. Ketika dia melihat ke langit, setelah dia melihat ke langit, kemudian dia membaca ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila wa subhanaka faqina 'adhaban nar. Dua ayat ini, yakni surat Ali Imran ayat 160-161. Lalu apa kata Ibn Abbas? Thumma raja' ila al-bait. Beliau kembali masuk ke dalam rumah. Fatasawwaka wa tawadda'. Beliau memakai siwak, ya, bersiwak dan beliau berwudu. Thumma qama fa shalla. Kemudian beliau bangkit dan mengerjakan salat. Thumma taja'a. Kemudian beliau berbaring setelah mengerjakan salat. Thumma qama, beliau kembali lagi tidur, bangun. Ya. Fa kharaja, beliau keluar lagi dari rumahnya. Nadhara ila sama, beliau melihat lagi ke langit. Fatala hadhihi al-ayah, beliau membaca ayat ini. Thumma raja'a fa tasawwaka wa tawadda'a thumma qama fa shalla. Kemudian beliau kembali lagi ke rumah, beliau bersiwak lagi, membersihkan giginya. Beliau berwudu, kemudian beliau bangkit dan mengerjakan solat. Ini menunjukkan kepada kita hadis ini فيه أنه يستحب قراءتها عند الاستيقاظ في الليل مع النظر إلى السماء لما في ذلك من عظيم التدبر. Ini menunjukkan dalamnya dianjurkan membaca ayat ini, surat Ali Imran ayat 191, ketika bangun dari malam hari, yang diiringi dengan melihat ke langit, dari keluar dari rumah melihat ke langit, ya, waktu itu kita membacanya. Lima fi dzalika, karena di dalam hal itu min azimit tadabbur, merupakan bentuk mentadabburi alam ini yang dengan pentadabburan yang agung, ya, berarti apa yang dia lihat kemudian dia iringi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza takarrara nawmuhu wastiqadhuhu wa khurujuhu istahabba tikraru wa qira'atu hadhihi al-ayah kama dzukira fil hadis, wallahu subhanahu wa taala a'lam. Apabila berulang tidurnya, berulang dia bangun, ya, kemudian berulang pula keluarnya dari rumah, dianjurkan bagi dia untuk mengulangi membaca ayat ini. Jadi kalau seandainya misalkan terbangun jam 2 malam, itu sudah sepertiga malam terakhir, ya, lalu lihat keluar, melihat bintang, subhanallah, ya, kemudian baca ayat itu, kemudian bersiwak, berwudu, mungkin sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian tidur lagi, karena ini waktu sudah masih panjang nih, gitu kan, tertidur lagi, kemudian terbangun lagi jam 3 atau 3:30 bangun, ya, lalu, ya, keluar lagi diiringi bacaan dengan membaca ayat tadi, kemudian bersiwak, berwudu, ya, dan mengerjakan sholat. Itu yang dilakukan oleh Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan hadis-hadis tentang siwak yang telah kita pelajari langsung, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat memberikan perhatian terhadap siwak, karena ini adalah bagian dari kebersihan dari mulut. Nabi SAW juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan, apa kata Nabi? As-siwak mataharatun lil fam wa mardatun lil rabb. Bersiwak itu yakni membersihkan gigi adalah mataharatun lil fam, dia membersihkan mulut, wa mardhatun lirabb, dan dia diridai oleh Rabb alam semesta ini, ya. Jadi untuk membersihkan gigi itu adalah bagian dari yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau sana ada yang mau bertanya, silakan. Iya, Pak. Iya. Keluar rumah terus? Iya, waktu malam itu. Jadi keluar rumah. Kalau kita kan, waduh malas nih. Tapi keluar rumah beliau melihat bagaimana betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau seandainya ya, pas di waktu malam yang cerah, bintang yang bertaburan di atas, ya. Apalagi kalau seandainya kalau di sini kita sudah banyak lampu sehingga tidak terlalu kelihatan bagaimana banyaknya bintang-bintang di langit. Tapi ketika kita berada mungkin di kampung, itu akan semakin kelihatan bagaimana cahaya yang ada di langit itu, ya. Dan itu merupakan keagungan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, kebesaran dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Ya, kita cukup di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.